Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Baik, kita sudah menyelesaikan membaca pembatal Islam yang ketiga. Jadi sudah kita pelajari tiga jenis dari pembatal-pembatal keislaman. Ini rojah. Ja'far, apa yang pertama? Asyirk. Syirik dalam permasalahan apa? Dalam masalah ibadah. Ya, syirik dalam permasalahan ibadah. Ya. Taib telah disebutkan bahwa syirik dalam permasalahan ibadah ini, ya, disebutkan secara khusus karena ini yang paling banyak terjadi. Ya, ini yang paling banyak terjadi. Ya, meskipun kita ketahui syirik di dalam permasalahan rububiyah, ya, juga merupakan pembatal keislaman. Hanya saja dalam permasalahan ini sangat-sangat jarang terjadi, ya, syirik dalam permasalahan rububiyah, khususnya, ya, di kalangan musyrikin Arab. Mereka di atas keyakinan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Hanya saja mereka menyekutukan Allah dalam permasalahan ibadah, dan inilah, ya, hakikat kesyirikan orang-orang musyrikin, ya, yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Abu Zurah. Baik. Ya, seorang yang menjadikan perantara-perantara di dalam, ya, antara dia dengan Allah, ya, berdoa kepada perantara, kemudian meminta syafaat, bertawakal kepada perantara-perantara tersebut, ya, maka perbuatan yang demikian merupakan kekufuran, ya. Dan ini perkara yang disepakati oleh umat. Yang ketiga, Zuhair. Au sahaha madhhabahum. Jadi yang ketiga, orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu, ya, akan kekafiran mereka, atau lebih parah lagi daripada itu, ya, membenarkan mazhab mereka, membenarkan agama mereka. Maka, ya, ini merupakan kekufuran. Ya. Dan ini banyak, ya, khususnya di masa kita, ketika upaya pendangkalan akidah terus dikobarkan ya, salah satunya oleh gerakan liberalis, ya, yang kemudian ya dikemas dengan baju baru, ya, gerakan Islam Nusantara. Ya, mereka berupaya untuk umat tidak memiliki akidah ini, tidak meyakini kekafiran orang-orang musyrikin. Ya. Dan ini jadi bahaya yang sangat besar, ya, karena ini termasuk di antara pembatal keislaman, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin. Ya, tidak meyakini kekafiran orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Konghucu, ya, orang Hindu, orang Buddha. Ini merupakan kekafiran. Demikian pula kalau ragu. Ya, seseorang mengatakan saya tidak tahu orang Kristen itu kafir atau tidak. Ya, ini juga kekafiran. Atau lebih daripada itu, ya, seperti yang dinyatakan oleh mereka, ya, yang berusaha untuk menyatukan agama-agama, ya, dengan menyatakan masing-masing, ya, sama-sama tujuannya ibadah kepada Allah, ya, semuanya benar, hanya saja jalannya saja yang berbeda-beda. Ini membenarkan kekufuran mereka, kesyirikan mereka. Kita masuk pembatal yang keempat. Ar-rabi man i'taqada anna ghayra hadyi nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi الذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Pembatal yang keempat, man i'taqada, barang siapa meyakini, ya, telah kita pelajari bahwa di antara pokok dari sebab-sebab kekufuran dalam bentuk keyakinan, ya, keyakinan yang menyelisihi keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang pembatal yang keempat ini yang sedang kita pelajari terkait dengan meyakini. Jadi sebatas meyakini, ya, sesuatu yang menyelisihi, ya, dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, bisa menjadi sebab kekufuran. Barang siapa meyakini anna ghaira hadyi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akmalu min hadihi. Barang siapa meyakini bahwa selain petunjuk Nabi, artinya petunjuk-petunjuk dari selain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini lebih sempurna dibandingkan petunjuknya. Atau seseorang yang meyakini anna hukma ghairihi, bahwa hukum dari selain Nabi, siapapun dia, hukum dari selain Nabi itu ahsanu min hukmihi, lebih bagus dibandingkan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mencontohkan kalladzi yufaddilu hukmat tawagiti ala hukmihi, seperti seseorang yang lebih mengedepankan, lebih mengutamakan hukum dari para tagut di atas hukum beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang meyakini demikian, ya, fahuwa kafir, maka dia kafir. Ya. Kekafiran di sini kufur akbar. Karena kekufuran itu ada dua, kufur akbar, mukhrij, ya, anil millah, mengeluarkan pemilik kekufuran itu, keyakinan tersebut dari Islam, dan ada kufur asghar. Ya, ini termasuk dari dosa-dosa besar. Ya. Perbuatannya merupakan perbuatan orang-orang kafir, tetapi pelakunya, ya, tidak divonis kafir. Ya, karena masih ada asal iman, pokok keimanan di dalam hatinya. Tetapi tentu kita ketahui suatu perbuatan dosa besar yang syariat ini mensifati dengan kekufuran, ini perkaranya, ya, luar biasa. Perkaranya luar biasa meskipun sekali lagi pelakunya tidak divonis kafir. Ini kufur asghar, ya, atau kufrun, istilah yang lain kufrun duna kufrin. Dan istilah ini istilah yang maksur, ya, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi pembatal yang keempat, siapa saja yang meyakini bahwa petunjuk dari selain Nabi itu lebih sempurna dibandingkan petunjuknya, atau meyakini, ya, bahwa sungguhnya hukum dari selainnya itu lebih baik, lebih bagus dibandingkan hukumnya. Jadi pembahasan yang keempat, ya, meliputi dua pokok. Ya, yakni meyakini adanya petunjuk dari selain Nabi yang lebih sempurna, ya, dibandingkan petunjuknya, dan meyakini adanya hukum dari selain Nabi yang lebih baik dibandingkan hukumnya. Qala asy-syarihu hadha an-naqidu, pembatal ini, ini pembatal yang keempat ini, yashmalu atau yashmulu amraini, mencakup dua perkara. Al-awwal, yang pertama, mani'taqada ay mujarradu i'tiqadin faqat biduni fi'lin anna ghayra hadyi nabi sallallahu alaihi wasallam kainan man kan akmalu min hadyihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun. فكيف إذا فعل ذلك وطبق هدي أهل الضلال. Pembatal yang keempat ini mencakup dua perkara. Yang pertama, siapa saja yang meyakini, yakni sebatas keyakinan saja, ya, tanpa disertai dengan perbuatan. Jadi, walaupun sebatas keyakinan saja, tanpa diiringi dengan perbuatan, seseorang yang meyakini bahwa selain dari petunjuk Nabi SAW, siapapun dia, kainan mengkan, siapapun dia, ya, hatta, kalau ada anggapan bahwa diantara para nabi ada yang lebih bagus petunjuknya dibandingkan, ya, petunjuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi yang tentunya yang selain mereka. Ya. Akmalu min hadyihi sallallahu alaihi wasallam. Dianggap bahwa itu lebih sempurna. Ya, petunjuk dari selain nabi itu lebih sempurna. Ya, dibandingkan petunjuk beliau. Fahuwa kafirun, Maka seorang yang memiliki keyakinan seperti ini, dia telah kafir. Seseorang yang meyakini, walaupun sebatas keyakinan, sekali lagi, tanpa diiringi dengan perbuatan, semata meyakini saja, ini sudah merupakan kekufuran. Dan kufur yang dimaksud di sini kufur akbar, bukan kufur asghar. Pelakunya murtad dengan sebab keyakinan ini. فَكَيْفَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَطَبَّقَ حَدْيَ أَهْلِ الضَّلَالِ. Maka bagaimana lagi seandainya dia melakukan apa yang dia yakini tersebut dan menerapkan petunjuk dari ahlul dhalal, orang-orang pengusung kesesatan. Jadi ingat, bagaimana lagi jika dia menerapkan apa yang dia yakini tersebut. Karena nanti akan ada rincian bagaimana kaitannya dengan orang-orang yang sebatas perbuatan tanpa dia meyakini apa yang dilakukannya. Ya, ini kaitannya dengan menerapkan, mempraktikkan apa yang diyakini. Hanya kata Asy-Syarih di sini, فَكَيْفَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ. Ini melakukan apa yang dia yakini tersebut. Kemudian wal hadyu, al hadyu di sini maknahu at-tariqatu was-sirah. At-tariqah was-sirah. Jalan sirah, perjalanan hidup. Sirah, perjalanan hidup. Ini makna hadyu di sini. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menambahkan keterangan terkait dengan hadyu di sini sebagaimana pada durus fi syarhi nawakid al-islam, beliau menyatakan wa hadyur rasul dinuhu wa tariqatuhu allati yasiru 'alayha fi da'watihi ila Allah. Jadi petunjuk atau al-hadyu di sini maknanya adalah agama, dan tariqah, jalan agama dan jalan di sini jalan ma'nawi yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaluinya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaluinya di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa fi ta'limihi, juga di dalam pengajaran beliau terhadap agama tersebut. Wa akhlaqihi, demikian juga akhlak beliau. Akhlak ini mencakup di dalamnya makna, artinya tercakup dari makna hadyu di sini. Kata Asy-Syarih, fasiratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu min sirati kulli ahadin. Lebih baik dibandingkan sirah, perjalanan hidup seluruh hamba Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun. Tidak ada yang jalan hidupnya lebih baik dibandingkan jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin ini kalau kita menyaksikan buku-buku sirah, semisal ini tulis oleh Al-Imam Ibn Kathir Abul Fida rahimahullah, beliau menulis Qasasul Anbiya. Kemudian ketika beliau hendak menulis tentang sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya, beliau susun buku tersendiri, kitab tersendiri. Ya, dikarenakan yakni tidak cukupnya hanya ya, bab satu bab saja untuk membahas sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana sirah para nabi sebelumnya. Ya. Baik butuh adanya kitab khusus ya, yang membahas tentang sirah beliau. Kemudian apa yang beliau susun tersebut ya, disempurnakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ya, dalam kitab beliau Sahih Sirah Nabawiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mewafatkan Syekh Al-Albani rahimahullah sebelum beliau bisa menuntaskan kitab tersebut, dan ini kitab terakhir dari kitab-kitab yang beliau tulis, Sahih Sirah An-Nabawiyah. Jadi dari sini kita ketahui sekali lagi bahwa semata perjalanan hidup yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja terkandung di dalamnya ilmu yang demikian luas. Kemudian wa tariqatuhu akmalu min tariqati kulli ahadin, demikian pula tariqah jalan ya, yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajak manusia untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna dibandingkan tariqah siapapun ya, dari seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi hadyihi, dan masuk dalam cakupan hadyu beliau, petunjuk beliau, sunanuhu wa akhlaquhu wa nahwu dzalik. Sunnah-sunnahnya ya, ajaran-ajarannya dan akhlak-akhlaknya ya, Allah Subhanahu wa taala telah memuji nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, sebagaimana di dalam firman-Nya ya, dalam surat Al-Qalam ya, Allah menyatakan wa innaka la ala khuluqin azim, dan sungguh engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak di sini ya, mencakup seluruh apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika ya, beliau marah sekalipun ya, itu adalah akhlak, karena beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah marah karena perkara-perkara pribadi. Kemudian dan hal yang semisalnya ya, semisal dengan akhlak, fahuwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-zarwatul ulya fi kamalil hadyi was-sirah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah puncak yang tertinggi di dalam kesempurnaan petunjuk dan kesempurnaan jalan hidup. Faman i'taqada anna hunaka man huwa akmalu min hadyi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa huwa kafirun jahilun khabithun adallu min himari ahli. Maka siapa saja yang meyakini bahwa di sana ada manusia yang dia itu lebih sempurna bimbingan petunjuknya, jalan hidupnya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang memiliki keyakinan yang seperti ini dia telah kafir. Ya, dia adalah orang yang jahil. Ya, orang yang khabith. Ya, sangat jelek. Adallu min himari ahlihi. Lebih sesat ya dibandingkan himar, ya. Dibandingkan himar, dibandingkan keledai. Baik. Keledai, ya, ini digambarkan sebagai hewan yang sangat bodoh, ya, bersamaan dengan suaranya yang sangat keras. Ya. Mungkin kalau di masyarakat Jawa yang biasa diibaratkan sebagai hewan yang bodoh itu biasanya apa? Bisa? Kebo, ya. Kalau kebo masih mending, ya, pelanga-pelongo saja, sorry. Ini sudah bodoh, banyak omong, ya, seperti itu, ya, murakkab. Nah, orang yang seperti ini punya keyakinan yang seperti itu lebih bodoh daripada himar. Kemudian akidah yang demikian, dia meyakini bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk, sesuatu yang telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sering mengulang-ulangnya di dalam khutbatul hajah. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna khairal kalam kalamullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan ya kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan wa khairal hadyi, dan sebaik-baik petunjuk adalah hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita meyakini ya bahwa tidak ada manusia yang lebih baik petunjuknya, lebih baik jalan hidupnya ya dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'a'da'uhu sallallahu alaihi wasallam fi zamanihi wa ba'da zamanihi qad syahidu lahu bisyarafi wassidqi wal amanah wal akhlaqi wassirati al mardiyah. Maka perlu untuk kita mengetahui bahwa musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam di zamannya, yakni ketika Nabi masih hidup, demikian juga pada zaman setelahnya, mereka semua telah mempersaksikan tentang diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan perlu diketahui sebagaimana Syekh Al-Albani ya sering mengulang bahwa persaksian musuh ya, persaksian musuh tentang kebaikan musuhnya itu sebesar-besar persaksian. Ya. Karena namanya musuh biasanya mencari-cari apa? Kejelekannya. Ya, kalau musuh sudah mempersaksikan akan keutamaan musuhnya, ya, ini sudah ya merupakan persaksian yang luar biasa. Jadi musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang hidup di masanya sallallahu alaihi wasallam ataupun di masa setelahnya, mereka telah mempersaksikan tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyarafi, ya, dengan kemuliaan ya yang dimilikinya. Jadi contoh misalnya pada kejadian Hudaybiyah, ya, ketika orang-orang Quraisy mereka mengutus Suhail Ibn Amr sebagai duta mereka. Suhail Ibn Amr menceritakan bahwa tidak pernah didapatkan kemuliaan sebagaimana yang disaksikan oleh beliau dari perbuatan manusia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak didapatkan oleh kaisar penguasa dari Romawi, tidak pula Kisra penguasa Persia. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu kecuali para sahabat berebut sisa wudunya. Tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam meludah kecuali di sana sudah ada tangan yang siap untuk menerimanya. Kalau para raja Romawi, Persia kan ada tempat ludahnya begitu. Itu batok apa? Dan batoknya dari emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau tinggalkan, yakni bekas minum dan yang semisalnya menjadi rebutan para sahabatnya. Dan ini keberkahan yang khusus pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi terbatas pada masa beliau masih hidup. Para sahabat tidak melakukan yang demikian terhadap selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Bersamaan itu tidak ada seorang pun dari sahabat yang melakukan hal yang demikian terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada yang di antara mereka ngalap berkah bekas wudunya. Tidak pula lebih-lebih air ludahnya, keringatnya, tidak ada. Justru yang sangat disayangkan kita mendapati hal yang demikian dilakukan oleh sebagian muslimin terhadap kiai-kiai mereka. Ada yang sampai sepatunya dicium-cium. Dan perkara-perkara yang bukan sekedar cium tangan kalau salaman. Ini. Wasidki, demikian juga kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersaksikan oleh musuh-musuh beliau. Wal amanah, sikap amanah beliau. Sebagaimana keadaan orang-orang musyrikin bersamaan dengan pendustaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah utusan Allah. Mereka jika hendak melakukan safar atau yang semisalnya meninggalkan rumahnya, mereka menitipkan barang-barang berharganya di tempat Nabi, di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang kontroversi, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa beliau adalah utusan dari zat yang di atas langit, mereka tidak percaya. Justru pada hal-hal yang lebih rendah daripada itu, mereka mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal akhlak, demikian juga tinjauan dari si akhlak. Musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan tentang kebagusan akhlak Nabi. Wasiratil mardiyah, demikian juga perjalanan hidupnya yang diridhoi. Mereka semua mengakui. Satu hal yang mungkin di satu sisi dianggap ini sebagai suatu bentuk pemuliaan, tapi wallahu ta'ala alam, di sisi yang lain sesungguhnya ada unsur pelecehan, penghinaan. Mungkin pernah di antara antum membaca tentang 100 tokoh, buku 100 tokoh yang di situ mereka sang penulis ini meletakkan tokoh pertama di situ siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disertakan di berikutnya nama-nama orang-orang kafir. Allahu ta'ala alam. Ya. Apakah masuk dalam bab ini ataukah di sana ada tujuan tertentu? Ya, masuk dalam bab ini maksudnya persaksian. Ya, orang-orang kafir akan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ya, dalam pandangan mereka pun tidak ada orang yang lebih baik dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataukah ada unsur yang lain? Ya, yakni yang tersembunyi di sana ingin ya, mensejajarkan atau menyertakan ya, orang-orang kafir dalam jajaran orang-orang utama. Wallahu a'lam. Kemudian wa inna ma'abu 'alaihi wa naqamu minhu tasfihu ahlamihim wa aibu alihatihim bi za'mihim dzalika. Dan hanyalah sungguhnya yang menjadikan sebab mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan marah ya terhadap beliau dikarenakan menurut anggapan mereka ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah yakni membodoh-bodohi tokoh-tokoh mereka ya. Jadi menurut mereka ini penghinaan terhadap tokoh-tokoh kami. Demikian juga ya, celaan terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan apa yang hakikat, kenyataan yang ada pada sesembahan-sesembahan mereka. Bahwa sesembahan-sesembahan itu ya, sesuatu yang tidak bisa mendengar. Ya, tidak bisa memenuhi apa yang mereka minta. Ya. Ini realita yang ada pada keadaan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, tetapi ini ditanggapi sebagai suatu bentuk penghinaan, pelecehan terhadap sesembahan-sesembahan itu. Ya, sebagaimana ya, kemarahan orang-orang musyrikin, para ubadul kubur, yang jika antum menjelaskan tentang keadaan yang mereka minta-minta itu. Ya, kuburan Bahmad itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ya. Ucapan ini dianggap penghinaan yang luar biasa oleh para penyembah kubur tersebut. Jadi karena hal yang demikian inilah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat sesembahan-sesembahan mereka dianggap ini sebagai suatu bentuk penghinaan terhadap sesembahan-sesembahan itu. Wa illa fan-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahum bil haqqi wan nuril mubin min 'indi rabbil alamin wa bid-dinis sahih al-kafili liman tamassaka bihi bis-sa'adati wal khairi fid dunya wal akhirah. Jika tidak, yakni kenyataannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah membawa kepada mereka kebenaran, mereka dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haq, kebenaran ya, wan nuril mubin, cahaya yang demikian jelas, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat yang demikian jelas ya, mudah di dalam memahaminya, mudah di dalam mengamalkannya ya. Min 'indi rabbil alamin, beliau membawa agama tersebut dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Rabbiddinis sahih, dan beliau telah membawa kepada umat ini agama yang sahih, ajaran yang benar, amalan yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau ya, telah memberikan jaminan liman tamassaka bih, ya, bagi siapa saja yang berpegang dengan agama tersebut, beliau menjamin bisa'adati wal khair, untuk meraih kebahagiaan dan kebaikan di dunia wal akhirah, di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi siapa yang berpegang dengan agama ini, ya, tidak akan sesat selama-lamanya. Baik, ini yang kita pelajari, bagian yang pertama dari pembatal keislaman yang keempat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Anak wa bihamdik, syadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.